Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 5 Oktober 2023 dibacakan Ardian Syah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, sebanyak 305 kontestan calon geci dari 113 gampung di seluruh kecamatan di Aceh Besar maju pada pemilihan umum geci secara langsung serentak atau Pilcik Sungta. Pilcik Sung tahun 2023 merupakan pelaksanaan pemilihan serentak yang keempat di Kabupaten Aceh Besar yang akan dilaksanakan 10 Oktober mendatang. Karena hal itu pula, Sekda Aceh Besar Dr. Andes Sulaimi MSI meminta camat untuk memantau kesiapan panitia pemilihan geci atau P2K di setiap gampung yang akan dilaksanakan pesta rakyat di tingkat gampung. Sulaimi saat rapat koordinasi persiapan di Aula Bukhari Daud di Kota Janto Rabu 4 Oktober 2023 mengatakan, minus 6 hari menjelang Pilcik Sungta, ia meminta para camat yang ada di dalam wilayah pelaksanaan untuk memantau kesiapan P2K agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan. Ia juga meminta semua pihak agar menyukseskan Pilcik Sung yang akan dilaksanakan pada 113 kampung dalam 23 kecamatan tahun 2023 di Aceh Besar. Sudarlun, unit tipiter dan unit identifikasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan Rabu 4 Oktober 2023 melakukan olah tempat kejadian perkara terkait insiden serius, di mana 8 warga tertimbun saat melakukan penambangan liar di Kampung Simpang 2, Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan pada Selasa 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tersebut menimpa 8 warga yang terlibat dalam aktivitas penambangan liar. Mereka tertimbun material tambang yang runtuh secara mendadak. Tim unit tipiter dan unit identifikasi dari Satreskrim Polres Aceh Selatan segera bergerak ke TKP dan mulai melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti, mendokumentasikan situasi lapangan, dan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang berada di lokasi. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru SIK melalui Kasatreskrim AKP Muhammad Israel SIK MH mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap penyebab insiden ini dan memastikan bahwa tindakan hukum sesuai akan diambil terhadap siapapun yang bertanggung jawab. Darlun, untuk memenuhi kebutuhan pabrik tepung kelapa di Kabupaten Simelu, saat ini bahan baku kelapa harus didatangkan dari luar Simelu. Kelapa tersebut diangkut dengan kapal lalu didistribusikan ke pabrik. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simelu, Hasrat Abu Bakar, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini produksi kelapa di Simelu tidak cukup lagi untuk bahan baku pabrik tepung. Karena kelapa tidak hanya untuk produksi tepung kelapa, namun kebutuhan kelapa juga untuk membuat VCU setelah jadi tepung kelapa maupun VCU dipasarkan keluar Kabupaten Simelu. Sudarlun, jembatan Bele yang berada di Desa Lala Bahagia, Kecamatan Salang, Kabupaten Simelu mulai digerus aliran sungai pasca curah hujan tinggi melanda wilayah Simelu. Jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antara Kecamatan Salang menuju Alafan. Jembatan itu juga sebelumnya pernah ambruk saat dilewati kendaraan yang mengangkut alat berat. Awalul Rahman, mewakili tokoh masyarakat setempat kepada Serambi, mengatakan bahwa bagian jembatan mulai tergerus, yakni di bagian kepala jembatan. Hal itu mengkhawatirkan jika tidak segera ditangani. Maka jembatan bisa ambruk karena bagian penopang jembatan tidak kuat menahan aliran sungai. Masyarakat di kawasan tersebut berharap dengan kokohnya jembatan Bele saat terjadi hujan deras dapat terhindar dari ambruknya jembatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, keberadaan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo tengah menjadi misteri usai hilang kontak di Eropa. Kabar ini kian mengejutkan publik lantaran Sahrul sedang menjadi sorotan usai rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Politikus Partai Nasdem ini bersama rombongan Kementan sempat berkunjung ke Roma, Italia dan mampir ke Spanyol. Dalam kunjungan inilah Sahrul hilang kontak usai berpisah dari rombongan. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut seharusnya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023 dan tiba di tanah air pada 1 Oktober 2023. Kabar hilangnya Sahrul bahkan telah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Kronologi kabar hilangnya keberadaan Sahrul pertama kali disampaikan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasul Kolbi. Harfiq mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, keberadaan Sahrul terakhir kali diketahui tengah berkunjung ke Spanyol. Sudarlun, Rusia pada Rabu 4 Oktober 2023 mengatakan pihaknya menghancurkan 31 drone Ukraina di wilayah barat dalam semalam. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram dikutip dari kantor berita AFP mengatakan Kemenhan Rusia tidak menyebutkan adanya korban jiwa. Serangan terjadi di dekat garis depan pertempuran. Rusia mengalami serangan drone yang secara sporadis merusak bangunan termasuk di Moskwa. Gubernur Bryansk Alexander Bagomas pada Rabu juga mengungkapkan di Telegram bahwa drone yang diluncurkan ke kotanya dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia. Pada malam yang sama, Kemenhan Rusia menyampaikan bahwa Angkatan Udara menghentikan upaya Angkatan Bersenjata Ukraina menembus wilayah Crimea. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 5 Oktober 2023. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.